nu bisa garawi ti imah, mahasiswa nu karuliah online, jeung barudak sakola nu diajar di imah. Geus nya, pokona mah omat, jangan mudik. Apal teu, didinya bisa wae katepaan virus corona pas di jalan balik. Katepaan COVID-19 atawa terpapar virus corona henteu bisa diperhitungkeun jeung teu bisa ditingali ciri-ciri nasiga kumaha. Unggal gerak atawa interaksi ti hiji jelema ka nu jelema nu lain bisa jadi katepaan virus corona. Iya, bisa wae mun dirinya pas balik kondisi dirinya beres katepaan penyakit corona, tapi dirinya teu nyaho atawa teu nyadar. Beberapa jelema nu positif kena COVID-19 atau si virus corona ieu teu nempokeun gejala-gejalana. Yeuh, misalkan ieu mah nya dirinya kena, terus dirinya teu nyadar lamun kena virus corona. Kabayang teu dirinya bisa nempelkeun ka keluarga jeung jelema lain di wilayah deket dirinya. Ih, amit-amit tong nepi ka kitu urang mah. Matakan, mun embung terjadi, didinya sabar, ulah waka mudik. Artinya, didinya nyegah nempelkeun atau nepakeun virus corona. Mun urang teu mudikinya, urang teh bisa miluan teu nepakeun atawa nyebarkeun virus corona ka daerah lain di Indonesia, komo di keluarga urang. Jadi si virus corona bisa diminimalkeun atawa dieuweuhkeun. Matakan, ulah mudik, geus cicing, sabar, oke? Okay?